بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، الحمد لله pada pertemuan yang ketiga Ba'dal Asr kita telah menyelesaikan sifat Ghadbat dan Infidah. Jadi untuk sifat yang saling berpasangan atau memiliki lawan, kita telah menyelesaikan dasar yang keempat. Yang pertama adalah nafas, yang kedua adalah suara, yang ketiga adalah lidah dari sisi naik atau terangkatnya, dan dari sisi tidak naiknya atau turunnya lidah. Dan yang jadi patokan di sini adalah pangkal lidah yang naik ke arah langit, rongga mulut. Kemudian yang keempat adalah lidah dari sisi dia itu merapat kepada langit-langit atas, dan dari sisi renggangnya lidah tersebut dari langit-langit atas. Kita ambil contoh satu huruf, ya, huruf Zai. Antum yang menjawabnya. Dari sisi nafas, Zai mengalir atau tertahan? Dari sisi nafas, huruf Zai baz, za, zi, zu, baz, baz. Dia mengalir atau tertahan? Tertahan. Jadi sifatnya apa? Jahat. Dari sisi suaranya, dia mengalir tertahan? Mengalir. Sifatnya apa? Khawar. Lidahnya naik atau turun? Turun. Berarti sifatnya apa? Sifat. Renggang atau merapat? Renggang. Sifatnya apa? Infitah. Walaupun masih pasti si huruf yang sifatnya istifal itu mesti infitah. Kita ambil contoh satu lagi. Huruf kho, huruf kho. Nafasnya bagaimana? Nafasnya bagaimana? Mengalir. Sifatnya apa? Suaranya? Suaranya bagaimana? Mengalir. Sifatnya apa? Khawar. Antum jangan lihat ke tabel. Kalau lihat ke tabel nanti enggak paham. Antum lihat ke catatannya. Catatannya dilihat lagi dari situ. Kalau lihat di tabel, ya tinggal sebutin aja. Ya. Hamas rokhwa istilah kita ismat. Padahal ismat belum diajarkan. Jadi antum jawab pertanyaan saya. Jadi itu caranya antum memahami sifat huruf pada masing-masing huruf. Kita ulang lagi. Kho. Kho. Ba. Kho. Bagaimana nafasnya? Mengalir. Sifatnya apa? Hams. Kemudian suaranya mengalir. Sifatnya apa? Kho. Jadi yang gak hadir pun nanti berusaha untuk paham. Yang tadi belum hadir, berusaha untuk paham. Kalau langsung lihat ke tabelnya, apa ya? Antum lihat ke catatannya. Kalau bisa tanpa catatan, bagus. Kalau masih ada catatan, eh, jayid. Bagus sedikit. Kalau enggak ada catatan, ya. Kalau enggak ada catatan, tadi hadir enggak ada catatan, ya masih makbul. Untuk kho tadi, kita ulang, suaranya tertahan atau mengalir? Mengalir. Berarti sifatnya apa? Suaranya. Kho. Lidahnya naik atau turun? Naik. Sifatnya apa? Istiada. Dia rapat atau renggang? Renggang. Rapat atau renggang? Renggang. Renggang ya? Berarti apa dia? Invita. Alhamdulillah. Gitu caranya antum mengurutnya ini. Ya, nanti antum akan paham bismillah dan juga enggak sifatnya enggak terbolak-balik. Antum jangan menyebutin sifatnya fa isti'la, kemudian hamas, kemudian invita, jangan gitu. Diurutnya dari apa? Dari nafas dulu. Nafasnya bagaimana sih kho? Kho, gitu ya. Kemudian suaranya, lidahnya rangkal atau turun. Dia merapat atau renggang. Itu. Sekali lagi, huruf zal. Sekarang huruf zal. Ben. Ben. Nafasnya bagaimana? Tertahan atau mengalir? Tertahan atau mengalir? Tertahan. Sifatnya apa? Suaranya mengalir atau tertahan? Mengalir. Sifatnya? Lidahnya naik atau turun? Turun. Naik atau turun? Turun. Yang dijadikan patokan bukan lidah yang bagian depan. Kalau lidah bagian depan dia naik, ya kan? Bukan ini yang jadi patokan. Yang jadi patokan adalah rangka lidahnya. Ini rangka lidahnya naik rendah, ya kan? Naik atau turun? Turun. Berarti sifatnya apa? Istiqlal. Ya. Kemudian dia merapat atau renggang? Sifatnya apa? Invita. Ya. Satu lagi huruf. Huruf ya. Suaranya mengalir tertahan. Ya, nafasnya. Nafasnya mengalir tertahan. Ya, yubayi. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Sifatnya apa? Tertahan. Suaranya? Mengalir. Sifatnya apa? Oh. Kemudian lidahnya naik atau turun? Turun. Sifatnya apa? Istighfar. Kemudian renggang. Invita. Insyaallah dari melihat antusiasnya, insyaallah anak Allah, insyaallah sudah paham, insyaallah. Kita lanjutkan pada dasar yang terakhir, yaitu dasar yang kelima. Ini berdasarkan ringan dan beratnya huruf tersebut diucapkan, atau mudah dan sulitnya huruf tersebut diucapkan. Kalau dia mudah, maka sifatnya adalah izlal. Huruf sifatnya apa? Izlal. Ya. Sifatnya adalah izlal. Thank you. lima dasarnya adalah muda. Jadi dasar yang kelima adalah pengucapannya itu mudah atau berat, ya, mudah atau sulit, ringan atau berat. Kalau yang mudah pengucapannya, maka sifatnya adalah illam. Kalau susah, berat, ya, maka sifatnya adalah apa? Yusman. Ya. Yang mudah sifatnya apa? Apa? Illam. Apa sekali lagi? Izlaq. Kalau yang susah apa? Sebabnya? Susma. Izlaq ini hurufnya adalah singkatan, ya, hurufnya terkumpul dalam singkatan firra min lubbin. Firra min lubbin. Buka aja. Firra min lubbin. Sedangkan yang sifat usmat adalah sisa dari huruf selain firra min lubbin. Izlab secara bahasa adalah sur'ah, suhulah, fasahah, hiddah, ya, cepat, ringan, fasih, dan tajam. Ya, secara bahasa adalah cepatnya pengucapan huruf disebabkan dekatnya letak makhraj, ya. Yakni ujung lidah atau bibir. Jadi patokannya di sini adalah dekatnya letak makhraj, yaitu pada ujung lidah dan bibir. Ujung lidahnya yaitu huruf apa? Lam, nun, dan ra. Huruf apa? Lam, nun, dan ra. Dari firra min lubbin, itu yang dekat dengan ujung lidah adalah huruf lam, nun, dan ra. Ini karena ya di ujung lidah. Kemudian di bibirnya ada fa, mim, dan ba. Apa artinya? Fa, mim, dan ba. Karena cepatnya pengucapannya, ya, huruf izlak ini terkadang tidak terlafatkan dengan sempurna. Karena saking cepatnya, mudahnya, orang terkadang kurang melafatkannya dengan apa? Dengan sempurna. Ba karena kurang rapatnya, yang kadang-kadang bahkan terdengar seperti waw, waw, ya, ba, ya, karena kurang apa ditekan, maka bunyinya apa terdengar seperti terkadang bunyi waw. Secara kemudian ismat, Secara bahasa adalah imtina, terlarang. Secara istilah adalah pengucapan huruf dengan berat, ya. Seperti se, ko, ya. Koki, ku, kaki, ku, karena jauh, ya. Karena letak makhraj yang jauh. Misalnya a, e, he, karena letak makhraj yang apa? Yang jauh. Hurufnya ada 23. Disebut ismat terlarang, ya, karena berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat rubaiyah, yaitu kata yang tersusun dalam dari 4 huruf asli ataupun khumasiyah, kata yang tersusun dari 5 huruf, adalah tidak mungkin atau terlarang. Tidak mungkin dalam bahasa Arab ada 5 huruf ismat atau 4 huruf ismat terkumpul dalam satu kata atau kalimat. Itu tidak mungkin, ya. Setidaknya harus ada satu huruf idlab yang mengimbangi huruf-huruf berat tersebut. Oleh sebab itu, jika didapati kalimat yang semuanya, ya, kalimat ruba'iyah, ya, yang semuanya ini adalah huruf-huruf ismat, maka bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut bukan berasal dari Arab. Ya. Contohnya kalau di kitab ini, contohnya adalah asjada. Iya. Apa itu asjada? Jadi ain, sin, jim dan dal. Ya. Semuanya huruf-huruf ismat di sini. Ya. Tidak ada satupun huruf idlab di dalamnya. Maka dikatakan ini bukan berasal dari bahasa Arab. Karena orang Arab berat untuk mengucapkan kalimat yang seperti ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sifatul huruf yang saling berpasangan atau memiliki lawan. Coba kita berikan contoh huruf mim sekarang. Mamimu bam. Nafasnya bagaimana? Mamimu bam. Coba. Mamimu bam. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Nafasnya? Tertahan. Sifatnya apa? Suaranya? Mamim. Suaranya bagaimana? Suaranya pertengahan. Iya kan? Ya. Tawassul. Kemudian lidahnya naik atau turun? Turun. Sifatnya apa? Istighfar. Kemudian apa? Kita. Dan yang terakhir apa? Dia berat atau berat atau ringan? Ringan. Alhamdulillah. Sekali lagi huruf ya. La, li, lu, lam. Nafasnya bagaimana? Pertahan. Sifatnya apa? Suaranya? Sifatnya? Kokoh. Kemudian lidahnya naik atau turun? Naik. Sifatnya apa? Kemudian yang merapat atau renggang? Sifatnya? Kitbal. Kemudian dia mudah atau sulit? Sulit. Sifatnya apa? Smart. Jadi sifatnya apa? Jahar, rokhawa, kemudian isti'anah, idbab, dan apa? Smart. Jadi anak-anak kan antum seperti itu nanti. kalau ngerjakan tugas misalnya, sebutkan ada ujian, sebutkan sifat sifat huruf dari huruf-huruf yang ada di bawah ini, yang artinya ba, kemudian sad, kemudian bad, kemudian ain, kemudian ba, ya, maka anda seperti itu, anda baca aja babi bu, ya, babi bu, bab, bab, nafasnya bagaimana? Kata, sifatnya apa? Ya. Ya. Suaranya? Sifatnya? Sifatnya apa? Sida. Ya. Kemudian lidahnya naik atau turun? Turun. Sifatnya apa? Sifat. Kemudian renggang atau rapat? Sifatnya apa? Sida. Kemudian dia mudah atau sulit? Apa? Mudah. Sifatnya apa? Ya. Alhamdulillah kita akan masuk pada sifat yang tidak memiliki pasangan atau tidak memiliki kebalikan. Sifat ghairu mudhabadah atau sifat la dibdalaha, tidak memiliki lawan. Kita baca as-safir. As-safir. Ya. Secara bahasa adalah di sini suara yang tajam, suara yang tajam. Ada lagi yang menyebutkan secara lugahnya adalah sautun yushbihu sautat ta'ir. Suara yang menyerupai suara suara burung. Ya. Secara istilah adalah suara tajam yang muncul pada huruf akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Ya. Akibat sempitnya celah yang dilalui oleh suara. Kalau dalam salah satu kitab disebutkan sautun zaidun yakhruju min baini thanaya wa tarkil lisani 'inda nutqi bi ahadi hurufihi, yaitu suara tambahan yang keluar dari yang keluar di antara yang gigi, yang keluar di antara gigi seri dan ujung lidah ketika mengucapkan salah satu dari tiga huruf ini. Hurufnya adalah yang pertama adalah sad, zai dan sin. Ya. Kita baca sad, sad. Kita baca as, coba. As, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, as, coba. Bas, bas, bas, ya, ya. Tidak perlu dibuat-buat sehingga suaranya seperti orang bersiul, ya. Biasa aja, bas, bas, ya. Tidak usah dikondisikan akhirnya suaranya seperti orang bersiul, ya, tidak seperti itu. Dalam beberapa kitab dikatakan sad ini menyerupai saud awaz, al awaz, awaz ini suara angsa. Tidak tahu suara angsa bagaimana. Untuk zai kita baca za zi zu baz, ya. Za zi zu baz, baz za, baz za. Ya, untuk Zai menyerupai suara nahl, suara lebah. Ya. Yang terakhir adalah sin, kita baca sa si su bas, ya. Sa si su bas. Bas. Bas. Maka suaranya menyerupai di sini suara al-jarad, yaitu suara belalang. Kita baca seperti dalam kalimat yuwaswisu, coba yuwaswisu, coba dimajukan bibirnya, yuwaswisu, coba yuwaswisu, yuwaswisu, yuwaswisu, winya di menurut yuwaswisu, yuwaswisu, ya, yaslaha, yaslaha. Kalau sering menunjukkan bibirnya ketika sholat, yas, coba, yas, yas, yas, yas, laha, laha, azwajan, azwajan. Dan yang paling kuat adalah sofir pada huruf sad, karena didukung dan diperkuat oleh sifat ibtidaa. Kita lanjutkan pada huruf yang berikutnya, sifat yang berikutnya, sifat qalqalah. Qalqalah secara bahasa berarti tahrik, berarti tahrik atau idtirab, menggerakkan atau bergoncang. Secara istilah adalah mengeluarkan suara huruf tertentu saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf, ya, yang memisahkan dua bagian alat pengucapan mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat fathah, kasrah maupun dhamma. Hurufnya ada lima, terkumpul dalam kalimat qutbu jadin. Walaupun qalqalah ini adalah sifatnya lazimah, namun baru tampak nampak ketika disukun. Walaupun sifat lazimah, maka tapi tampaknya ketika, ya, terlihat ketika dia disukun. Tatkala lima huruf ini disukun, terjadi benturan kuat dari dua bagian alat pengucapan. Ya, kita lihat qaf. Qaf apa, di mana makhrajnya qaf? Qaf di mana makhrajnya? Maka lihat dia dengan langit-langit yang benar. Jadi dia, jadi memisahkan dua bagian alat pengucapan. Jadi korpolanya ketika apa? Terpisahnya apa? Pangkal lidah dengan apa? Dengan langit-langit. Angko, angko, kemudian po, ya. Makhraj di mana? Ujung lidah dengan? Ujung lidah dengan? Gigi seri, pangkal gigi seri, dengan pangkal gigi seri atas, pangkal gigi seri atas. Antum gunakan istilah yang ada dalam kitab, ya, pangkal gigi seri atas, ya, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas itu mewakili, ya, nggak usah menambah dengan depan belakang, ya, kalau depan ya nggak mungkin kan? Depan mungkin enggak? Iya, enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan? Ya sudah, enggak usah ada tambahan belakang, depan, ya. Yang ada saja istilahnya kita apa? Kita sebutkan di, kita sebutkan. Up, enggak mungkin. Ini up, kita baca. Up, up, ya. Kemudian bat, makanya di mana? Rapatnya dua, makanya itu dibisakan. Abu, menyerupai harokat, tapi bukan harok. Abu, abu, abu, abu. Ya. Kemudian jim. Ya. Makhrajnya di mana? Langit-langit atas. Makhrajnya di mana? Lidah. Tiga. Ada yang punggung lidah. Ada yang tengah lidah. Di mana? Yang benar? Tengah lidah. Kan sudah diringkaskan kemarin. Tadi ya, bukan kemarin. Tadi pagi. Ya, ada pangkal, ada tengah, ada tepi, tepi bagian belakang, ada tepi bagian depan hingga ujungnya, ada ujung lidah. Ya. Itu pokoknya. Kalau ada ujung lidah bagian punggungnya, nah itu baru sebutkan punggung. Punggung lidah, begitu. Ujung lidah bagian punggungnya. Pokoknya di ujung lidahnya, tengah lidah. Dan tengah lidah diganti punggung lidah, ya kan? Apa? Jawab dengan tengah lidah. Wasatul lisan. Dengan mana? Dengan langit-langit. Kita baca ajir. Ajir. Jadi terpisah dengan memisahkan dua makhrajnya. Ya. Di sini dikatakan apa? Dengan memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf. Ya gitu. Ajir. Ya. Ajir. Abu. Abu. Kemudian terakhir adalah dal. Makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan? Dengan? Dengan giginya, ujungnya, pangkalnya atau gusinya? Dengan? Pangkal. Gigi seri atas. Ya. Itu beda loh ya. Pangkal gigi seri atas. Ya. Kemudian ujung gigi seri atas. Ya. Ada gigi seri bawah, ya. Ada gusi di atas gigi seri atas. Kan beda-beda, tipis tempatnya, tapi disebutkan secara rinci dalam kitab-kitab tajwid. Fa, beda dengan ta. Bedanya berapa senti? Dikit kan? Kalau salah mengucapkan, ya salah. Ya. Walaupun bunyinya benar, tapi secara ya ilmu itu belum tepat. Ta dengan ta bedanya sedikit. Ya. Kita lanjutkan. Seluruh huruf qalqalah bersifat jahr dan syiddah. Jadi seluruh huruf qalqalah tadi Qutbu Jadin ini bersifat jahr dan syiddah. Telah kita jelaskan tadi. Tatkala lima huruf ini disukun, terjadi benturan kuat dari dua bagian alat pengucapan. Ya, tadi kita sudah sebutkan dua alat pengucapannya. Ada dua bibir atas dan bawah pada ba, ya, kemudian qaf, pangkal lidah dengan langit-langit lunak, kemudian ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, kemudian jim tengah lidah dengan langit-langit, dal ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Maka terjadi benturan yang kuat dari dua bagian alat pengucapan. Ketika itu makhraj benar-benar terkunci rapat. Misalnya contoh, ya. Misalnya ba, ab, ini terkunci rapat ini. Coba ab, ini terkunci rapat. Ya. Suaranya terhambat keluar dengan sempurna sehingga berat bagi bibir. Coba aku bilang ab. Ya. Kasab. Berat kan bibir. Bahkan suaranya akan tambah sama semuanya. Misalnya ab. Ab. Ab. Ad. Ad. Suaranya berbeda kan? Kedengarannya mirip semuanya. Oleh sebab itu lisan Arab memunculkan qalqalah sebagai solusi untuk melepaskan beratnya pengucapan di bibir atau di lidah ini. Kadang-kadang dikolkolahkan Arab itu melepaskan beratnya pengucapan ini. Misalnya contoh pada ba, ar, coba ar, Arab, maka Arab mengucapkannya dengan qalqalah. Abu. Sehingga beratnya hilang. Itu maksudnya. Kemudian dal isinya ad. Ad. Jadi ad. Ad. Kemudian pada jim. Ad. Ad. Aj. Aj. Kemudian pada qaf. Aq. Aq. Aq. Kemudian pada dha. Aq. Aq. Aq. Itu adalah sifat qalqalah. Huruf qalqalah yang disukun tidaklah seperti huruf yang lain. Tidaklah seperti huruf lain yang disukun. Karena pada huruf qalqalah terjadi gerakan, namun gerakan ini tidaklah seperti gerakan harokat. Ya, gerakannya tidak seperti gerakan harokat. Sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa qalqalah mirip dengan harokat secara mutlak. Tidak pula dikatakan menyesuaikan harokat sebelum atau sesudahnya. Ini penjelasannya seperti itu. Kemudian di antara bentuk kesalahan pengucapan qalqalah, ya, adalah dengan mengakhiri qalqalah dengan huruf hamzah, misalnya ab. Ini termasuk salah satu dari bentuk kesalahan. Ini disampaikan oleh Ustaz Fauzi dan rujukannya bisa dilihat Hilyatut Tilawah atau dalam kitab Tilda'at fi Al-Makharijil Huruf Was-Sifat, ya. Bisa dilihat di situ bahwasanya mengakhiri qalqalah dengan hamzah, ya, itu adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Ya, kasab. Yang benar adalah kasab. Ini baik yang di tengah maupun yang di akhir. Kita lanjutkan. Misalnya kita baca lam yanid wa lam yulad. Coba. Lam yanid wa lam yulad. Kita ulangi dari awal. Dari pertama. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ayo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu, coba. A'udhu. Dimajukan bibirnya. A'udhu. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Maknanya jangan maju. Minash syaitani. Coba. Minash syaitani. Minash syaitani. Coba. Minash syaitani. Minash syaitanir rajim. Minash syaitanir rajim. A'udhu. Ya. A'udhu. Lanjutkan sampai akhir. A'udhu. Ya. A'udhu sampai akhir. Lagi batu. A'udhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, yang gitu ya. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul. Qul. Dimasuk, dikembalikan pada posisi semula. Kalau domah itu bibirnya maju. Ku. Ku. Tirukan majunya. Ku. Dimajukan dengan serius. Ku. Kul. Kalau sukun itu kembalikan pada posisi semula. Kul. Kul. Kul. Kul. Kul. Kul. Kul. Qul a'udzu wa qul a'udzu ya qul wallahu ahad. Oke saja. Lagi serius enggak saja. Kita orangin lagi. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Masih dalamnya masih ada yang gigi. Allahus samad. Allahus samad. Allahu. Allahu. Majukan hu. Hu. Hu. Hu. Allahu. Allahu. Allahus samad. Allahus samad. Hu. Hu. Hus. Hus. Ketika sad, makhluk sad sudah kembali ke tempat semula. Allahus samad. Allahus samad. As-samad. As-samad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Perhatikan sifatnya. Walam yakullahu. Coba. Walam yakullahu ku. Ku. Yaku. Yaku. Yakullahu. Yakullahu. Kufuwan. Kufuwan. Dimajukan bunyinya kufuwan. Kufuwan. Jadi maju maju terus. Kufu. Kufu. Kufuwan. Kufuwan. Tidak setiap huruf maju mundur maju mundur enggak. Kufuwan. Enggak gitu. Walam yakullahu kufuwan. Coba. Walam yakullahu kufuwan. Walam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sudah masa isya. Sudah akhir minggu. Pada hari ini. Pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan bacaan Aisyah. Assalamualaikum.